dangdut. Yang digoyang digoyang yang. Yang digoyang digoyang yang. Yang digoyang digoyang yang. Yang digoyang digoyang yang. Dangdut, dangdut, dangdut, dangdut. Yang digoyang, yang digoyang, yang digoyang, yang digoyang, yang.